يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد أيها المسلمون يرحمكم الله tidak ada seorang pun dari kita baik muslim maupun tidak muslim kecuali semuanya mengharapkan kebahagiaan di dunia ini. Tetapi bagi seorang muslim tentu kebahagiaan yang dicita-citakannya hanyalah akhirat. Buat apa kita bahagia di dunia sementara di akhirat kita mendapat kesengsaraan? Karena itu paling mentok ketika seorang muslim tidak bisa banyak berdoa, doa satu-satunya yang dia unggulkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena setiap orang memiliki, karena setiap orang menginginkan yang namanya kebahagiaan itu. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Namun makna bahagia tentunya berbeda-beda menurut kebanyakan orang. Ada yang mengatakan bahwa bahagia itu ketika seseorang memiliki harta yang sangat banyak. Apa benar demikian? Tidak juga rupanya. Silakan Anda melihat korup, dia memiliki harta yang sangat banyak, tetapi apakah harta itu berguna baginya? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, fama kana ma'ahu min fi'atin yansuruna wa ma kana minal muntasirin." Dalam surah Al-Qasas. Allah mengatakan tentang Qurun, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, maka kami benamkan dia dan beserta kekayaannya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansuruna, sungguh tidak ada kelompok manapun yang mampu menolongnya. Wama kana minal muntasirin, dan Qurun bukan termasuk orang-orang yang patut untuk ditolong. Na'udzubillah. Sebagian orang masyarakat muslimin mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat kita capai, dapat kita rasakan ketika kita memiliki pangkat yang tinggi, ketika kita memiliki jabatan yang masya Allah. Tetapi apa demikian? Tidak juga. Lihat Fir'aun, semua dia miliki, raja, penguasa, sampai mengaku sebagai Tuhan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Apa kata Allah? Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Fa'akhadahu Allah, Allah langsung menghukumnya. Nakalal akhirati wal ula, dengan hukuman dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Kalau orang pangkatnya tinggi, ma'asyiral muslimin, masuk neraka buat apa juga? Sebagian orang yang lain mengatakan kebahagiaan itu ketika orang itu bisa memuaskan nafsunya, ingin memakan apapun dia bisa, ingin minum apapun dia bisa, dan bahkan na'udzubillah melakukan kemaksiatan apapun juga bisa. Di sini dia mengatakan itu loh kebahagiaan. Bukan juga. Karena pada surat Muhammad ayat 12 Allah berfirman tentang orang-orang kafir, dan na'udzubillah semoga Allah tidak menjadikan kita semua termasuk mereka. Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, yatamatta'un, berpuas-puas karena mereka menganggap hidup itu cuma di dunia, sehingga semua keinginannya tidak ditahan, semua keinginannya dilampiaskan meskipun itu dosa. Itulah makna yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan sebagaimana makannya binatang ternak. Wan naru mathwan lahum, tetapi neraka kebahagiaan bagi seorang muslim, masyarakat muslimin, hanya terdapat dalam amal soleh dan takwa kepada Allah Ta'ala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang berbahagia memiliki tiga ciri, memiliki tiga tanda. Barang siapa di antara jamaah yang tiga tanda dan tiga ciri ini ada padanya, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ciri pertama, kata para ulama, man idabtuliya sobat, orang yang ketika dia mendapat bala, ketika dia mendapat musibah, bersabar. Karena dia tahu ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dicatat sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Pasti terjadi. Ngapain saya sedih? Ngapain saya mengeluh? Karena takdir Allah pasti terjadi. Dan itulah makna dalam surat At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Al-Qamah rahimahullah, seorang ulama tafsir, dia mengatakan itu adalah seorang mukmin. Ketika dia mendapat musibah, dia yakin, tahu ini musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak ada takdirnya, enggak bakalan terjadi. Maka dia pun ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang dari kita pasti mendapatkan musibah, pasti mendapatkan ujian, karena tidak mungkin hidup di dunia tanpa ujian, karena dunia adalah tempat ujian ma'asyiral muslimin. Dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengucapkan kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji? Jadi yang namanya ujian pasti terjadi. Ciri yang kedua, wa idza an'amallahu 'alaihi syakar. Ketika Allah memberinya nikmat, dia bersyukur. Nikmat sedikit atau banyak, dia bersyukur. Bagaimana agar kita bersyukur, ma'asyiral muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur adalah dengan melihat orang-orang yang di bawah kita. Beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. "Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu lebih mendorong kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kita. Mungkin kita punya gaji lumayan atau tidak cukup misalnya, tetapi lihat ke bawah kita, banyak orang yang malah tidak punya gaji. Itulah agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Ketika kita bisa minum dengan lancar, bisa makan dengan lancar, kemudian bisa mengeluarkannya juga dengan lancar, ini sungguh nikmat sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Betapa banyak orang hanya bisa minum, hanya bisa makan, tetapi kemudian tidak bisa mengeluarkan keduanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ketika diingatkan bahwa harta yang banyak ini dari Allah Ta'ala, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini karena kepandaian saya, kata Qarun. Maka itu diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat apapun pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menisbatkan nikmat yang kita dapat kepada selain Allah, apakah kepada manusia, ataukah kepada kepandaian kita, ataukah kepada yang lain, maka itu adalah kufur nikmat dan bisa masuk bagian syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bersyukur ini, ma'asyiral muslimin, ada tiga. Pertama, syukur lewat lisan. Kalau kita mendapat nikmat, jangan ditutup-tutupi. Tunjukkan bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. nikmat Rabbmu, maka sampaikan. Banyak orang mendapat banyak nikmat tapi mengeluh, mengeluh dan mengeluh, seakan-akan Allah enggak mendapat, enggak memberinya nikmat sedikit pun. Itu yang pertama. Jadi kita menyampaikan nikmat ini kepada manusia secara lisan, bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak Allah yang memberikan enggak bakalan bisa. Yang kedua, kita syukur lewat hati. Kita syukur lewat hati, kalau tadi lewat lisan, hati kita meyakini bahwa ini hanya Allah yang mendatangkan. Jangan sampai kemudian kita mendapat nikmat tapi malah kita tidak bersyukur, malah kita mengumpat kok cuma segini dan lain sebagainya. Kalau seperti itu, maka apa bedanya kita dengan korun? Dan yang terakhir, makna syukur ini ma'asyiral muslimin adalah kita jangan sampai menjadikan nikmat yang datang dari Allah ini untuk bermaksiat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Tinggal ciri terakhir bagi orang yang berbahagia. Kalau yang pertama, ketika mendapat musibah dia bersabar. Yang kedua, kalau mendapat nikmat dia bersyukur. Yang ketiga, wa idza adzanaba istaghfar. Kalau dia berbuat dosa, segera beristighfar, tidak tunggu nanti, tidak nunggu besok, tetapi segera beristighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahisyah." Orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau ketika menzalimi dirinya, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, ketika ingat langsung beristighfar akan dosa-dosanya. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa ketika mereka tahu bahwa itu adalah dosa. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Jika tiga ciri ini ada pada Anda semua, maka yakinlah bahwa Anda adalah orang yang berbahagia insyaallah di dunia maupun di akhirat. Tinggal minta kepada Allah keistiqomahan agar kita senantiasa diberi kebahagiaan ini sampai ajal menjemput kita. Buat apa kita banyak harta? Buat apa kita memiliki pangkat tinggi? Buat apa kita bisa berpuas-puas? Tapi kalau nantinya di akhirat masuk neraka seperti Qarun atau Fir'aun, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini saja ma'asyiral muslimin khutbah kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi. Warda Allahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin wa adill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-islam wal muslimin bisu'in fa waj'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina. Allahumma wa aminna fi awtanina waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al amalahum fi ridaka ya qawiyyu ya matin. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirati illa qadaytaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona wa sallithu ala kulli kafir wa dhalim wa munafiq wa marid wa muharib lidini wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu juddun min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tashaa wa tasrifuhu amman tashaa innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimish shalah. Allahumma Amen. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل Wow. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yeah.